corazón. sabido abaduo. Kita menjalin cinta berumah tangga. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpo kita. Usah came denai bebaliang muko. Terima kasih. mang yo tua man de yo haro Sagalo pasanian kabuo sagalo pandangan perintia ayang mato balinangan gumam manggumam isa nantakahan dalam nyesanang denai batinggakan penggala abitangi nandate sagalo pasanian kabuo sagalo pandangan perintia ayang mato balinangan gumam manggumam isa nantakahan dalam nyesanang denai batinggakan penggala abitangi nandate talinyo puto uy mangko na yan tua buwak ka tangan ditampua nyo tago mamacit nyo di harap angin baramboy mulai dape ka diri dipandai urang yo manyamboy dulu urang yo dari Morgana. jalannya tolonglah si bungo jambangan harum mandayu si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangkar urang marahiyo dalang lahadi jo urang lain tapi hati adi usah lape ayah tarangi hayang mapatong na balinang jo hati ayah kuikan. Lalana sayang, pinggangkan mata. Kotangi nang baratokan, biarlah ayah gantikan. Koibo hati nakkan duluan kaya, tolong hati ayah tarangi, ayah mata tonang balinang, jo hati ayah hapuikan. Nang kalang buliana tarang, jo hati ayah tarangi, ayah mata tonang balinang, jo hati ayah hapuikan.